hari ini saya kedatangan Syekh Hunal Kabir, Syekh besar saya, guru saya. Begitu Ustaz Irianto mengajarkan kita tentang tawadhu, Ustaz dan berfirman, anak raja memakai katun, katun dipakai di waktu siang. Saya tidak bisa berpantun karena sudah berlebihan. Awal baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkah mubarakah. Bangunan yang pertama di atas muka bumi adalah masjid. Panjangkan umur mereka dan kami mendapat keberkahan dari para kiai, daripada ustaz, daripada tuan guru kami, ya Allah. Insya Allah di masa akan datang, kemudian juga menjadi acuan insya Allah.